السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan dari beberapa ketentuan dalam Al-Ma'ayir Syar'iyyah terkait akad musyarakah. Di poin 3 atau di bagian 3.1.5.10 berkaitan dengan pembagian dividen. Pembagian dividen sepenuhnya harus berdasarkan harga real penjualan terhadap aset syirkah yang ada, dan ini dikenal dengan tandid hakiki. Tandid hakiki artinya dia dijual dan berapapun yang laku, hasil itu yang dilakukan bagi yang dibagi ketika syirkah ini dibubarkan. Dan dibolehkan membagi dividen berdasarkan Baik, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Dibolehkan membagi dividen berdasarkan tandid hukmi, yaitu ditaksir semua aset dengan nilai yang adil. Dan diperkirakan tanggungan hutang dengan nilai yang yakin diperoleh. Yakni setelah dipotong piutang yang ragu diperoleh. Dan tidak dimasukkan dalam perkiraan piutang, yaitu bunga keterlambatan. Dan tidak dipotong berdasarkan waktu pelunasan piutang yang lebih cepat dari temponya. Dan seperti ini kembali kepada standar yang berlaku di masing-masing perusahaan. Sehingga ketika mau dilakukan tandid hukmi berarti dia likuidasi tapi berdasarkan valuasi sebuah nilai perusahaan dikembalikan kepada tim yang ahli, dan itu berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya, tidak boleh membagi dividen secara keseluruhan berdasarkan atas keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh, akan tetapi berdasarkan atas keuntungan yang sudah diterima menurut tanda hakiki atau tanda hukmi. Berdasarkan keuntungan yang sudah diterima, bukan yang akan diperoleh. Jadi karena yang sifatnya belum pasti, dia tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Kemudian uang boleh dibagi dengan syarat akan diperhitungkan kembali sebelum tandit hakiki atau tandit hukmi. Syarat ini berarti bahwa semua anggota benar-benar berkomitmen untuk mengembalikan kelebihan dari haknya setelah tandit hakiki atau tandit hukmi. Sehingga kalau misalnya sudah ada uang tunai, kemudian belum diperhitungkan utang-utang yang dimiliki oleh perusahaan, tapi itu sudah dibagi. Hukumnya diperbolehkan, tapi syaratnya nanti kalau setelah perhitungan akhir, kok itu kelebihan, maka wajib bagi anggota yang mendapatkan nilai lebih untuk mengembalikannya. Kemudian, jika objek usaha syirkah bersifat jasa, jasa barang yang hasilnya sudah diterima, seperti rental mobil dan seterusnya, atau jasa orang yang hasilnya sudah diperoleh, maka bagian yang dibagikan kepada anggota syirkah secara berkala dianggap sebagai pembagian keuntungan dan harus dihitung ulang pada saat likuidasi. Misalnya rental mobil, lalu sudah mendapatkan hasil setiap bulan dari penyewaan itu, dan itu sudah dibagikan. Kemudian ada biaya operasional dan seterusnya yang ternyata masih nunggak. Bahkan ada salah satu di antara unit yang rusak, lalu butuh perbaikan. Maka apa yang kemarin sudah diserahkan dianggap sebagai pembagian keuntungan dan dihitung ulang pada saat likuidasi. Boleh menetapkan dengan berpedoman kepada aturan syirkah atau ketetapan dari para anggota syirkah untuk menyimpan keuntungan syirkah tanpa dibagi atau tanpa memotong nisbah tertentu dari keuntungan secara berkala dengan tujuan memperkuat modal syirkah atau sebagai langkah persiapan untuk menghadapi kekurangan modal atau untuk penyesuaian pembagian dividen. Sehingga semua tidak dikasihkan pada saat ada hasil, tapi sebagian keuntungan disimpan tanpa dibagi. Sebagian keuntungan disimpan tanpa dibagi. Berikutnya, boleh bersepakat untuk mengkhususkan nisbah dari keuntungan yang diberikan kepada orang lain selain para anggota syirkah atas dasar tabarruk. Tabarruk artinya ya sifatnya murni sosial. Sehingga ada salah satu anggota syirkah yang dia dikasih lebih, hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya adalah berakhirnya syirkah. Bagi setiap anggota syirkah berhak untuk fasakh mengundurkan diri dari syirkah dengan sepengetahuan anggota syirkah yang lain dan sahamnya ditarik dari syirkah. Namun hal ini tidak membuat keanggotaan yang lain jadi batal. Dan boleh juga membuat perjanjian sesama anggota syirkah untuk tidak keluar dari syirkah dalam masa yang ditentukan. Misalnya, pokoknya kita komitmen selama 2 tahun. Sebelum 2 tahun tidak boleh membubarkan diri. Dalam kondisi ini juga dibolehkan untuk mengakhiri syirkah sebelum habis masanya berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam kondisi apapun, fasakh atau mengundurkan diri dari syirkah tidak membawa pengaruh terhadap pengelolaan yang telah berjalan sebelumnya. Ini berlaku untuk seluruh bentuk syirkah selain syirkah musahimah. Syirkah musahimah atau TBK itu berarti yang bentuknya saham ya, sehingga Orang yang terlibat dia beli saham yang nilainya bisa kecil-kecil dibuat potongan-potongan kecil. Selanjutnya, salah satu anggota syirkah boleh berjanji yang bersifat mengikat, berjanji yang bersifat mengikat untuk membeli seluruh aset syirkah pada masa berjalannya syirkah atau ketika terjadi likuidasi dengan harga pasar atau berdasarkan harga yang disepakati oleh para pembeli, yaitu dengan dibuat lelang. Tidak boleh ada perjanjian untuk membeli aset dengan nilai nominal atau nilai sertifikat saham. Kemudian, syirkah berakhir dengan berakhirnya masa syirkah atau sebelum itu berdasarkan kesepakatan para anggota syirkah atau dengan tanddid hakiki, dilikuidasi dengan cara dijual terhadap aset syirkah dan dalam kondisi melakukan kerjasama dengan bentuk tertentu. Syirkah berakhir juga dengan tanddid hukmi, likuidasi dengan cara dinilai, dengan cara dibuat nilai valuasi, dan dianggap berakhir jika syirkah yang berdiri sudah berakhir dan dimulai dengan syirkah yang baru, di mana objek syirkah yang telah terjual dengan tanddid hakiki dan penaksiran nilai aset dengan tanddid hukmi, kemudian hasil likuidasi ini dijadikan modal untuk syirkah yang baru. Nggak jadi masalah, kembali kepada kesepakatan masing-masing syarik. Dan jika tasfiyah, ketika dilakukan clearing, dengan berakhirnya masa, maka penjualan aset syirkah dengan harga yang ada di pasar dan hasil tasfiyah digunakan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran biaya clearing. Ada bagian-bagian yang harus diselesaikan, misalnya kewajiban-kewajiban perusahaan, pajak, dan seterusnya. Yang kedua, pelunasan kewajiban harta terhadap pihak lain dari seluruh aset syirkah. Pelunasan kewajiban harta terhadap pihak lain dari seluruh aset syirkah. Yang ketiga, membagi sisa aset syirkah kepada para anggota syirkah dengan rasio saham masing-masing yang ada di dalam modal. Dan jika aset syirkah tidak cukup untuk mengembalikan modal, maka dibagi seluruh menurut nisbah. Taib. Intinya wallahu ta'ala alam. Jadi ketika sudah dilakukan tanddid hukmi ataukah tanddid hakiki, tanddid hukmi berarti sifatnya penaksiran, tanddid hakiki berarti dia dijual dengan harga pasar. Setelah dilakukan tanddid semacam ini, maka seluruh biaya kewajiban dikurangkan terlebih dahulu, baru ketika masih ada sisa, sisa aset syirkah dibagikan kepada para anggota dengan rasio saham masing-masing, kalau masing-masing punya saham yang berbeda. Dan jika tidak cukup, maka dikembalikan menurut nisbah. Baik. Sehingga saham si A, dulunya 100 juta, ternyata nggak cukup sampai 100 juta. Jika diserahkan ke si A, si B, si C nggak cukup. Si A 100 juta, B 200 juta, C 300 juta. Ini totalnya nggak mencukupi dari total nilai saham yang pernah mereka sampaikan. Maka dibagi berdasarkan nisbah. Selanjutnya syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bersyirkah dalam membeli objek secara tidak tunai dan berkomitmen dengan jaminan untuk melunasinya berdasarkan nisbah yang ditentukan oleh para anggota syirkah dan juga menentukan nisbah keuntungan dengan bentuk yang sama atau tidak dengan nisbah yang ditentukan sebagai jaminan pelunasan yang tidak atau tidak sama. Baik. Jadi, ini syirkah wujuh dari kata jah, yang artinya posisi. Seseorang ketika memiliki jah, punya posisi, maka dia dipercaya oleh orang lain. Sehingga dia membeli objek secara tidak tunai dan berkomitmen dengan jaminan untuk melunasinya berdasarkan nisbah yang ditentukan oleh para anggota syirkah. Sehingga dia dipercaya untuk bawa barang itu karena ada salah satu sebagai penjamin atau di antara mereka ada yang bisa menjadi penjamin. Nah, selanjutnya nanti menentukan nisbah keuntungan dengan bentuk yang sama, dibuat rata, boleh juga tidak sama, dengan nisbah yang ditentukan sebagai jaminan pelunasan. Nah, ini yang dipercaya ini dapat berapa? Boleh sama, boleh tidak sama. Baik. A, B, C. Beli barang. Untuk nanti dijual. Karena ada A, maka toko X berani mengeluarkan barang itu. Sudah? Lalu dikelola bareng oleh ABC. Nah, A ini kan perannya lebih besar. Sebab dengan keberadaan A, ABC bisa beli barang tanpa dipermasalahkan. Dia bawa barang dulu dan bayarnya belakangan. Maka posisi A sebagai penjamin dalam hal ini, apakah dia boleh dikasih bagi hasil yang sama? Ataukah dia dilebihkan? Kembali kepada kesepakatan. Dalam syirkah wujuh ini, tidak ada modal uang. Karena objek kongsi di sini adalah komitmen dalam tanggungan kewajiban. Yakni jaminan yang dibangun, biasanya di atas nama baik, dan ia merupakan jaminan syirkah untuk melunasi hutang yang timbul akibat pembelian tidak tunai, dalam tanggung jawab para syirkah, para syarik. Wajib ada kesepakatan atas nisbah tanggungan yang dibebankan kepada setiap anggota dalam melunasi utang. Sehingga nanti total nilai utang, karena ABC ini ngambil barang, total nilai utangnya adalah 1M misalnya. Nah, dari 1M, karena semuanya tidak keluar modal, A siap untuk nanggung berapa, B nanggung berapa, C nanggung berapa. Sudah? Nah, kemudian dari situlah nanti bisa diketahui nilai modal. Dan itu wajib untuk dilakukan. Wajib ada kesepakatan atas nisbah tanggungan. Bisa dibuat rata, masing-masing 33%. A 33%, B 33%, C 34% misalnya. Jadi total 100%. Lalu usaha dijalankan bareng. Maka nanti, apabila ternyata rugi, sisa yang ada dipakai untuk bayar, kemudian sisa utang disesuaikan dengan persentase tanggungan tadi. Ini syirkah wujuh ya. Sehingga syirkah wujuh itu tanpa modal. Maka kalau kita boleh sebutkan terkait syirkah wujuh, di sini ada pengusaha X, PT X. Dia punya produk. Untuk bisa mendapatkan produk ini, ya tentu saja dia harus beli dari PT X. Lalu ABC, dia membuat syirkah. Ambil produk. Ambil tidak tunai. Kok bisa diambil tidak tunai? Ada posisi, yaitu si A. A ini teman dekatnya pemilik PT X. Sehingga di situ ada jah dari A. Maka disebut syirkah wujuh. Bisa juga B dan C. Sudah? Akhirnya ambil tidak tunai. Nah, ambil tidak tunai nilainya berapa? Anggap nilainya 1M. Diambil tidak tunai dengan nilai 1M, Maka masing-masing ada perhitungan pertanggungjawaban. Nilai tanggungan. A misalnya ya. A menanggung 40%. B 30%. Yang C 30% juga. Baik. Kemudian setelah mereka masing-masing siap nanggung, usaha jalan. Ketika usaha jalan, ABC, usaha ABC jalan, ternyata rugi. Dari 1M sisa 500 juta. Maka yang 500 juta ini dibayarkan ke PT X. Nah, terus kekurangannya, jangan 500 biar kelihatan ada bedanya, 700 misalnya. Yang 700 juta dibayarkan ke PT X. Kekurangan yang 300 juta. Ini dibagi sesuai nilai apa tadi? Tanggungan. Dibagi sesuai nilai tanggungan. Sehingga A harus menanggung 40% dari 300 juta. B harus menanggung berapa? 30% dari 300 juta dan seterusnya. Dipahami ya? Maka tanggungan A 40% dari 300 juta berapa itu? 120 juta. Yang B 30% berapa itu? 90 juta. Yang C 30% 90 juta. Baik. Kurang lebih seperti ini sehingga dia dibagi sesuai nilai tanggungan. Selanjutnya, pembagian dividen tergantung kesepakatan. Kalau ada keuntungan ya. Adapun kerugian maka dibebankan kepada anggota syirkah tergantung nisbah yang diwajibkan kepada anggota dalam tanggungannya dari harga objek yang telah dibeli secara tidak tunai. Dan tidak boleh mensyaratkan jumlah uang yang tetap dari keuntungan untuk salah satu anggota. Sehingga tidak boleh. Saya nanti pokoknya minta 5 juta. Tidak boleh. Harus sesuai dengan kondisi real. Baik. Berikutnya adalah syirka amal. Apa itu syirka amal? Syirka amal adalah syirka untuk profesi tertentu. Syirka amal yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menerima pekerjaan fisik atau pikiran lalu mengerjakan kegiatan produksi atau jasa pelayanan, jasa konsultasi, disertai dengan penentuan nisbah keuntungan sesama mereka berdasarkan kesepakatan. Misalnya, advokat. Lalu mereka membuat tim advokat. Kemudian kerja bareng. Ada konsultasi hukum, ada aneka pelayanan hukum. Termasuk pendampingan misalnya. Nah, saat mereka melakukan kerja bareng seperti itu, berarti dia sedang melakukan syirka amal. Dan hukumnya diperbolehkan. Nanti kalau ada klien lalu dia dibayar, maka dibagi bersama sesuai kesepakatan. Dalam syirka amal tidak ada modal uang. Karena objek kerjasama di sini adalah pekerjaan. Atau menerima pekerjaan. Beberapa tukang. Dia gabung jadi satu. Ada orang yang butuh. Lalu tukang ini datar. Sehingga dia tidak keluar biaya apapun. Tapi kalau yang sifatnya kepentingan pribadi kayak peralatan itu tidak dihitung ya. Tidak mengapa jika ada perbedaan beban yang dikerjakan tiap-tiap pihak. Atau orang yang menggantikan mereka. Atau pembagian jenis pekerjaan yang berbeda-beda di antara mereka. Sehingga tugas yang diterima dapat dilakukan dengan sempurna. Ada yang lebih ahli di bidang ini. Baik, kamu yang jalanin itu. Ada yang ahli di bidang yang lain. Dan kalau kliennya minta keahlian di bidang A, mungkin A nanti yang banyak bekerja. Kliennya minta keahlian di bidang B, berarti B yang banyak bekerja, dan seterusnya. Pembagian dividen antar anggota syirkah tergantung dari kesepakatan. Dan tidak boleh mensyaratkan sejumlah uang yang tetap dari keuntungan tersebut. Sehingga nggak boleh, pokoknya saya sebulan minta minimal 10 juta per bulan. Ada kerjaan, nggak ada kerjaan 10 juta. Nggak bisa, Pak. Syirkah amal harus sesuai dengan kondisi real hasil. Kemudian, jika dalam syirkah amal mengharuskan tersedianya aset yang tetap, seperti peralatan berat atau peralatan ringan, maka setiap anggota boleh mengadakan sendiri peralatan yang dibutuhkan dengan status barang tersebut adalah miliknya. Tukang A bawa obeng, tukang B bawa geraci, tukang C bawa apa lagi, bawa palu misalnya. Nah, kebutuhan mereka kan beda-beda ya. Dan itu dijadikan sebagai barang miliknya. Atau peralatan tersebut dibeli dari harta syirkah. Misalnya mereka patungan. Kita patungan. Ngapain? Nah, untuk beli geraci, palu, dan seterusnya. Nah, kalau patungan maka menjadi milik syirkah. Dan dibolehkan juga bagi tiap-tiap anggota syirkah menyediakan peralatan lalu menyewakannya dengan upah yang dimasukkan sebagai biaya operasional syirkah. Sehingga misalnya saya menyediakan semuanya, kalau kalian mau pakai ini ya nanti dijadikan sebagai biaya operasional. Ini kan alat milik saya, maka nanti ada biaya operasional untuk pemakaian ini, dan itu uangnya dibayarkan ke saya. Wallahu ta'ala alam, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan berarti di sini selesai untuk pembacaan ma'ayir syar'iyah yang terkait dengan akad musyarakah. Dan pada pertemuan berikutnya, insya Allah akan kita bahas beberapa kasus dalam praktek kerjasama. Kami sebutkan di sini ada musyarakah mutanakisoh, kemudian ada jual beli saham, kemudian nanti juga ada studi kasus permodalan dalam Islam. Di antaranya adalah bagi hasil beda tahap dan beberapa kasus yang lainnya yang insya Allah nanti akan kita bahas, termasuk nanti kita akan angkat tentang masalah fintech, peer-to-peer lending. Insya Allah akan kita bahas itu, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Nah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh to yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana, ini loh. tak bacakan nih lo. Mana-mana? Jelas, dengan jelas nih lo. Kasus yang semisal jika dalam kerjasamamu berubah, pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Mas. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Aminur Bait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di ANB Store. Atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah cara yang baik untuk kerjasama dalam pembagian hasil ternak kambing ya Ustaz? Jazakallah khairan. Bagaimana cara terbaik untuk kerjasama dalam usaha ternak kambing? Cara terbaik, yang pertama, nilai saham harus dijelaskan. Jadi kalau kita mau membuat MOU, kerjasama, usaha. Satu, nilai saham harus jelas. Nilai modal, jelas. Yang kedua, volume kerja. Volume kerja dijelaskan di awal. Nanti siapa yang akan bekerja, siapa yang tidak bekerja, yang bekerja nanti ngambil porsi berapa persen, kemudian yang kerja lebih sedikit nanti porsinya berapa persen, harus dijelaskan di awal. Yang ketiga, bagi hasil harus berdasarkan hasil. Dan ini ditegaskan di awal. Pokoknya setiap bagi hasil, dia harus berdasarkan hasil. Yang keempat, ditentukan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil. Nanti ada nisbah untuk kerja berapa persen. Kerja dikasih N persen. Kemudian setelah kerja apa? Modal. Modal dikasih M persen. Ini harus ditentukan. Harus jelas. Yang kelima, detail di bagian resiko. Maka perlu dicantumkan di situ. Jika karena teledor. Bila perlu disebutkan beberapa contoh teledor. Biar nanti tidak jadi sumber masalah di belakang. Jika bukan karena teledor. Jika bukan karena teledor. Sudah? Nah, teledor kan kemarin ada tiga ya. At-ta'addi, at-taqsir, dan mukhalafatus syurut. Melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, dan menyalahi kesepakatan. Kemudian, detail bagian resiko jika bukan karena teledor. Nah, nanti pertanggungan resiko di nomor 6 ini, masalah tanggung jawab terhadap resiko yang di luar teledor. Misalnya kalau nggak teledor gimana? Tanggung jawabnya bagaimana? Nah ini harus ada penjelasan detail. Baik. Insya Allah dengan beberapa poin ini sudah sangat cukup untuk dijadikan sebagai penjelasan MOU. Yang bukan karena teledor misalnya, masuk diantaranya adalah force major, kondisi kahar di luar kemampuan manusia. Atau misalnya ada kondisi di luar keinginan kita yang menyebabkan itu terjadinya resiko. Nanti bisa disebutkan dalam beberapa bentuk contoh. Jadi teksnya itu contoh teledor, contoh tidak teledor. Baik. Kemudian adanya ketentuan jika nanti ada masalah dibuat sepakat, dibuat apa? Penyelesaian secara mufakat. Kalau tidak, maka masing-masing siap untuk menunjuk pihak ketiga sebagai penengah, dan kriteria pihak ketiga sebagai penengah nanti disebutkan. Misalnya seorang yang berkomitmen atau punya kompetensi dalam masalah fikih muamalah dan seterusnya, agar nanti ketika terjadi resiko di belakang, di situ ada keterangan siapa yang kira-kira berhak untuk ikut dilibatkan di sana. Kemudian masalah biaya operasional ini juga penting. Biaya operasional. Yang masuk biaya operasional itu apa saja? Di sini dibuat rinci. Sehingga diprediksi. Diprediksi. Nanti kira-kira apa saja kebutuhan operasional? Dibuat rinci, sebutkan. Kebutuhan operasional 1, 2, 3, 4. Lalu beban operasional ditetapkan dari mana dananya? Apakah dari iuran atau dari mana? Nah, seperti itu dibuat rinci agar satu sama lain tidak saling menyalahkan. Dan kalaupun ada pihak yang mengeluarkan dana pribadi, nanti bisa lebih terukur. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kami sempat akad mudoroba dengan BMT sebagai pemodal, di mana pemodal meminta jaminan sertifikat tanah. Apabila pengelola sudah sebaik mungkin menjalankan syirkah, namun qadarullah terjadi kerugian, kemudian pemodal mencita sertifikat tersebut. Sebentar, BMT-nya sebagai pemodal? Iya, Ustaz. BMT-nya sebagai pemodal, iya. Qadarullah terjadi kerugian, kemudian pemodal mencita sertifikat tersebut. Atau kalau mau diambil, maka pelaksana harus mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan oleh pemodal. Apakah hal ini dibenarkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Terjadi resiko. Lalu sertifikat itu ditahan oleh BMT. Kita kemarin sudah membahas ini ya, terkait masalah keberadaan jaminan dalam akad mudoroba. Jaminan dalam mudoroba itu fungsinya yang pertama untuk kepercayaan. Ini boleh. Saya biar yakin kalau kamu serius, saya minta jaminan. Boleh ya. Yang kedua, jaminan untuk resiko rugi. Nah, nanti kalau ada resiko rugi, barang kamu akan saya jadikan sebagai jaminan. Maka ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, karena teledor. Resiko rugi karena teledor. Nah, kalau resiko rugi karena teledor, hukumnya boleh. Kalau terjadi resiko rugi, kami akan melakukan evaluasi. Jika resiko itu terjadi karena teledor, maka jaminan akan kami sita. Yang kedua, bukan teledor. Kalau tidak teledor, maka tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Sehingga tidak boleh dalam hal ini pihak BMT untuk menyita sertifikat itu jika kerugiannya bukan karena teledor. Ini rincian yang dulu pernah kita bahas. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustaz izin bertanya. Kami menetapkan fee marketing atas penjualan setiap produk. Pekerjaan ini utamanya dilakukan oleh tim marketing freelance yang akan dapat fee bila closing atau terjual. Apakah dalam kerjasama mudharabah, selain bagi hasil, apakah diperkenankan sahibul mal ataupun mudharib menerima fee marketing karena ikut membantu penjualan, Ustaz? Baik. Dalam akad mudharabah, ini ada sahibul mal, ada pemodal, ada mudharib. Sudah? Di sini modal, ini kerja. Asalnya kan begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika pemodal turut bekerja, boleh enggak? Jawabannya tergantung izin mudharib. Karena hak kerja itu hak mudharib. Sehingga kalau pemodal bekerja, mudharib mengizinkan, diperbolehkan. Tapi kalau mudharib tidak mengizinkan, maka pemodal pada asalnya tidak boleh ikut terlibat dalam kerja. Ada salah satu kerjasama yang dilakukan oleh kawan saya, yang satu orang Jogja, yang satu orang di luar Jogja, gitu aja. Nanti kalau saya nyebut kota tertentu sensitif nanti ya. Satu orang Jogja, yang satu di luar Jogja. Mereka berdua pernah datang ke kantor UFIT, terus konsultasi masalah akad mudharabah. Kemudian saya jelaskan seperti yang saya pahami, sebelum buku pengantar permodalan dalam Islam terbit. Sebelum buku itu terbit. Nah, selesai konsultasi, mereka melakukan usaha. Ternyata pemodal yang bukan orang Jogja tadi, mudharibnya orang Jogja, pemodalnya luar Jogja. Orang luar Jogja ini pindah ke Jogja. Kemudian, tahap awal, dia itu minta izin. Boleh enggak barangnya biar saya yang mendistribusikan? Tak antar aja, wis. Sehingga kamu tidak perlu menggunakan armada kamu, pakai armada saya saja. Awalnya itu, boleh. Akhirnya diizinkan itu. Ngantar. Nah, ngantar kan dia tahu outlet-outletnya. Sudah? Tahap yang kedua, dia minta izin untuk, kalau tidak salah, mengunjungi outlet-outlet itu, dan ternyata hasil dari outlet, pemodal ini yang ngambil, sementara mudharib tidak tahu. Nah, akhirnya lambat laun, ternyata itu mau diakuisisi pelan-pelan, tapi dia sistemnya nggak jujur. Nah, jujurnya gimana? Diambil bagian kecil, sampai yang terakhir adalah minta resep. Tinggal resep itu saja yang dikunci sama mudharib. Nah, mudharib tidak mau ngasih. Saya nggak mau ngasih resep. Tapi ini si pemodal, dia sudah tahu supplier-supplier bahan baku. Jadi ketika kulaan, tak bantu kulaan. Nah, itu salah satu dampak buruk ya. Ketika dalam akad mudharabah, pemodal ikut kerja, ternyata maksud dia adalah mau mengakuisisi dengan menguasai keahlian mudharib. Tapi secara bertahap, dan itu tidak fair. Nah, makanya pemodal kalau mau kerja, harus minta izin ke mudharib. Sebagaimana mudharib ketika mau mengeluarkan modal, dia harus minta izin ke pemodal. Pak, saya boleh nggak ikut sekalian modal? Kalau pemodal tidak mengizinkan, enggak, Mas. Pada asalnya enggak boleh. Karena itu hak modal ada di pemodal. Kecuali kalau kurang. Pak, ini kurang. Saya minta tambahan. Enggak ada, Mas. Sudah. Itu yang bisa saya kasih. Ya sudah, saya gunakan uang pribadi. Tapi nanti perhitungan uang pribadi saya sebagai modal. Ini yang bisa disampaikan oleh mudharib, ya. Jika ternyata pemodal tidak mau memberikan tambahan modal. Baik. Nah, kemudian sebelumnya. Kerja mudharabah itu kan ada dua ya. Ada kerja premier, ada kerja utama, dan ada kerja tambahan. Ada kerja utama, dan ada kerja tambahan. Untuk kerja utama, ini mudharib yang harus mengerjakan. Dan di posisi ini tidak boleh ada fee. Ada gaji, ada fee, tidak boleh. Karena memang ini sudah menjadi tanggung jawab dia. Nah, kerja tambahan ini dia boleh orang lain. Nah, sekarang untuk kerja tambahan, boleh enggak pemodal masuk di sini? Pemodal. Insya Allah tidak masalah, karena sifatnya kerja tambahan. Kerja tambahan itu maksudnya gimana, Pak? Kalaupun itu enggak ada, tidak berpengaruh kepada praktek mudharabah. Tapi kalaupun itu ada, ya, kalaupun itu ada, semakin menyempurnakan usaha mudharabah. Itu kerja tambahan. Nah, di sini, kalau pemodal terlibat di kerja tambahan, insya Allah tidak masalah. Dan nanti dia berhak untuk dapat fee sesuai kesepakatan. Nah, menjualkan tadi masuk yang mana? Kerja utama ataukah kerja tambahan? Kalau itu masuk kerja utama, maka ya, itu memang tugasnya mudharib. Dan mudharib nggak boleh dapat fee di situ. Demikian pula, pemodal tidak boleh ikut terlibat. Kecuali atas izin mudharib. Karena dia bisa mengambil alih jadinya. Tapi kalau itu kerja tambahan, insya Allah mudharib berhak untuk mengambil alih, berhak untuk memberikan kepada orang lain, siapapun boleh terlibat, karena kerja tambahan ini sifatnya hanyalah pilihan. Wallahu a'lam. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, ibu saya punya hutang kepada saya. Kemudian ibu saya dapat bantuan dari PNM, Permodalan Nasional Madani, di mana itu perusahaan dari BUMN yang menerapkan sistem bunga majemuk. Dari bantuan tersebut nantinya akan diberikan kepada saya untuk melunasi hutang tersebut. Saya tahu kalau uang dari bank konvensional itu riba. Apakah saya tetap menerimanya atau tidak, Ustaz? Karena ibu saya tidak punya uang lagi selain uang tersebut. Dan untuk menunggu uang arisan sangat lama. Saya juga ada kebutuhan yang harus diperancangkan, Ustaz. Masya Allah. Baik. Apabila utang dari PNM tadi ya. Ini nanti ada bunganya. Ada bunganya nggak? Utang PNM itu, Bu. Iya, ada bunganya ya. Tapi kecil ya. 0, berapa gitu ya. Coba nanti dicari. Jadi ibu dapat bantuan dari PNM tadi, modal dengan ada bunga tadi, bunga meskipun kecil. Ya, ini masuk pelanggaran. Ini masuk pelanggaran, sehingga apa yang dilakukan oleh ibu dalam hal ini adalah beliau melakukan transaksi riba. Maka kami sarankan, ini kalau dibiarkan bisa lebih berbahaya. Semakin cepat dilunasi makin bagus. Andaikan bisa dikembalikan, kembalikan. Biar tidak terjadi transaksi riba. Sementara utang kepada Anda, kalau kebutuhan Anda, saya yakin ada ya, tapi Anda tidak terlalu mendesak untuk itu, lebih mendesak melunasi utang PNM tadi daripada kebutuhan Anda, maka sebaiknya Anda tidak menerima dalam rangka untuk nutupi utang PNM, biar tidak ada suku bunga majemuk. Ini yang bisa kami sarankan. Karena kalau dipakai untuk melunasi utang ke Anda, ibu terbebani dengan utang itu. Jadi beban utang itu tidak hilang. Plus terbebani dengan bunga. Tapi kalau nggak ada utang bunga, bebannya kan tetap di tempat Anda. Dan ketika beban ada di tempat Anda, ya perhitungannya lebih ringan jadinya. Karena anaknya sendiri. Beda dengan orang lain, lembaga tadi, PNM, yang itu menggunakan suku bunga majemuk. Nanti terus, itu akan bertambah. Sementara ibu tidak punya modal, tidak punya dana yang cukup untuk membayar utang itu. Dan itu akan sangat berbahaya. Wallahu'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya usaha akikah, terkhusus usaha akikah online. Sebenarnya untuk akikah pesan via online itu akadnya apa ya Ustaz? Apakah salam atau istisna atau lainnya? Gimana kadang kala saya nggak ada stok kambing tapi punya banyak supplier kambing? Yang kedua, Di kota saya ada banyak usaha akikah, di mana kadang kala menggunakan FB untuk promosi dan berbayar. Biasanya saya melihat postingan promosinya dan melihat komentarnya dari yang ingin akikah. Apakah boleh misalnya saya add friend untuk menawarkan akikah siap saji dari orang-orang yang komen di promosi berbayar tadi ya Ustaz? Baik. Baik, pertama ya, yang perlu kita bedakan dalam hal ini adalah usaha apa namanya? Catering itu aja. Catering umum dan catering akikah. Sama atau beda, Pak? Sama atau beda? Kalau catering umum, dia tidak memperhitungkan jenis hewan. Tidak memperhitungkan jenis hewan. Sehingga misalnya, saya pesan nasi box 100 box. Dah, lauknya ini. Maka ini bisa dilakukan akad istisna. Lauknya ditentukan ayam, daging, kambing misalnya. Anda beli itu di pasar dalam bentuk ayam potong atau daging sapi potong, silakan. Nah, ini bisa menggunakan akad istisna, yaitu penyediaan nasi box. Tapi kalau akikah, di situ kan ada hewan ditentukan. Hewan ditentukan. Karena tidak boleh beli daging kambing di pasar. Menyediakan 100 box akikah, harga sekian. Sudah? Kemudian Anda beli dagingnya di pasar. Tidak boleh, tidak ada kegiatan penyembelian terhadap kambing tertentu. Maka yang boleh di situ adalah menyediakan penyembelian kambing. Bayinya laki perempuan, laki, baik, ini kambingnya seperti ini. Mau disembelih sendiri boleh, tak sembelihkan boleh. Ya baik, nanti silakan disembelihkan, diolah, pokoknya kami terima jadi, siap. Harus ada foto kambingnya sebagai objek yang diperdagangkan. Nah, hewan yang ditentukan ini, wallahu alam yang saya pahami, hewan itu enggak bisa pakai akad istisna. Berbeda dengan ubo rampe makanan itu apa? Yes, pokoknya berbeda dengan makanannya. Makanan selain hewan. Misalnya nasi, terus apa lagi? Mie, kemudian ada urap dan seterusnya ya, yang biasanya bawaan akikah, termasuk misalnya kerupuk dan seterusnya. Nah, ini bisa pakai akad istisna. Karena di sini ada proses produksi. Kalau hewan ini tidak bisa istisna. Tidak istisna. Karena kan hewan tidak mungkin diproduksi. Anda tidak memproduksi kambing. Baik. Karena itu yang kami pahami nomor 1, nomor 2 ya. Untuk nomor 1, di sini Anda menggunakan prinsip karena Anda belum punya kambing ya. Anda gunakan akad wakalah bil ujrah. Pak, nanti saya belikan kambing. Saya minta fee sekian. Sehingga harganya harga real dari kandang. Maka Anda berhak untuk menerima uang itu belakangan, uang itu sekarang dan seterusnya. Bebas. Karena dalam wakalah bil ujroh, berarti Anda hanya sebagai wakil dari orang yang mau membeli kambing. Nanti tak belikan kambing, tapi saya dikasih fee sekian. Harganya real. Harga kambingnya berapa? 2 juta. Foto dan kirim, ini lah kambingnya 2 juta. Oh siap, saya harus transfer kemana? Langsung dikasih nomor rekening. Nomor rekening apa? Penjual kambing, transfer ke sana. Sudah, Anda enggak nerima uang itu. Dan nanti Anda dapat fee, bisa dari penjual kambing, bisa jadi pemilik akikah. Pak, fee-nya nanti include dengan istisna-nya. Nah, yang istisna ini yang nomor 2, akad istisna. Nah, nomor 2 yang akad istisna ini nanti bisa ada DP dan seterusnya. Dalam akad istisna boleh dilakukan meskipun barang belum ada. Wallahu alam, itu yang kami pahami agar di sini tidak terjadi